Here, the drummer get wicked. Kata tentang tipu atau tipu lagi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Yang tahu menilai sesuatu yang baik, buruk dan rugi. Cinta datang dan pergi, jangan terkadar diri. Kau harus tahu dan kau harus fikir, ha? Ini permainan bukan boleh diduga. C-A-T-A-K-A pria pujangga bucu kasar, menggegarkan telinga azan mulakannya. Kisah tipu ini satu pengajaran yang buat kita fikir. Oh oh oh oh oh, mulanya seperti kain yang suci, tapi dicemari dunia gadis. Tak percaya si Jerry, ya si lelaki sang sulap bahagia. Kena disipu emosi, menipu sanjuran si dongshan sendiri. Bila problem menunggu dong, tak ada yang dapat tolong. Tertipu, dia yang menipu, dan tipu sudah jadi. Hati dengan diri, tipu dah tertipa kerana selesai dengan gaya hidupnya yang gila. Senang percaya si Jeffrey, ya cici lelaki. Senang pula ubah hati kerana cici emosi. Pusan dan sini, dongshan sendiri. Bila problem menunggu nong, tak ada yang dapat tolong. Lari, kau tak diganti. Sampai bila pun kau tak cukup dan tak mudah berhenti. Apa nak cari, serta menjadi-jadi kena. Kamu mudah dijual, mudah dibeli Jeffrey. Dah bingit ni, menangisi dari tadi. Tanggung sendiri, apa dicari, mengapa kau salah kali? Tanggung sendiri, tak kira malam pagi. Just for you, baby. Jangan tangisi dari itu yang kau cari sendiri. Maya the best, dada, I'm the best, papa. Mayu hilang semua, papa sama saja. Ikut penangan jiwa sendiri, kan bertanya. Bila masa cinta berputik di pinggiran dia. Hello, boleh ku tanya siapa nama? Oh tipa, pernah ku dengar tapi di mana ya? Mungkinkah dari teman-temanku kaulah gadis itu yang selalu ditipu, engkaulah tipa tertipu. Kena tipu lagi. Tiada siapa yang boleh tolong, melainkan Tuhan punya body. Tipu.